Kalau orang bilang kapanpun dan dimanapun juga, yang namanya cewek pasti Anda bilang ratin, kata orang Jawa. Namun yang satu ini, inner beauty-nya, personality-nya, apa maknanya Mas Ivan? Aplikasinya, sera untuk Anda semuanya. Iva Berlian. Begitulah saudara. Selamat malam bangkalan tercinta. Spesial dibuat yang hadir di malam hari.